Ar-Rahim Al-Ha'id ta'mal a'mal al-hajj ila tawaf. Wanita yang haid itu melakukan aktivitas amalan haji kecuali tawaf. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, lama jina syarif hitu, ketika aku sampai perjalanan haji, tibanya ke daerah Syarif. Syarif itu nama daerah, nama tempat. Maka ketika itu aku dalam keadaan haid. Maka Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah sebagaimana jamaah haji melakukan rutinitas ibadah haji, kecuali ala tatufi bil bait hatta tathuri, jangan kamu tawaf mengelilingi Ka'bah sampai bersih. Muttafaqun alaih. Syarif itu tempat antara Mekah dengan Madinah. Dan di sini diceritakan sifat hajinya Rasulullah SAW dan dalil bahwasanya wanita yang haid sah melaksanakan amalan haji sebagaimana jamaah haji melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti wukuf di Arafah ya dan lain sebagainya, kecuali tawaf di Ka'bah enggak boleh dikecualikan oleh Rasulullah SAW, dan ini ijma. Dan para ulama berselisih pendapat tentang alasannya, kenapa alasannya kok enggak boleh tawaf di Ka'bah bagi wanita yang haid. Ada yang mengatakan karena syarat dari tawaf itu thaharah. Ada juga pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh masuk Masjidil Haram. Wa amma raka'atat tawaf faqad 'alima anna la yasihan minha. Adapun salat dua rakaat sebelum tawaf maka tidak sah karena dia dalam keadaan haid. Ya, karena derajatnya, martabatnya, rangkaiannya pada tawaf dan taharah. Sehingga bagi wanita yang haid maka tidak sah salat dua rakaat karena ya haid, enggak boleh. Ya, enggak boleh salat. Nah, dari seluruh rangkaian haji silakan dilakukan oleh wanita yang sedang melaksanakan haji, kecuali apa? Tawaf. Ya, berarti masuk dalamnya di antaranya adalah wukuf di Arafah. Karena kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Inti dari amalan haji itu Arafah. Kalau dia enggak wukuf di Arafah, enggak sah. Yang lain juga. Nah, penting wajib dari amalan rangkaian ibadah haji. Sehingga boleh dia melaksanakan seluruh rangkaian amalan haji kecuali tawaf. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk wanita yang haid. Wallahu a'lam bishawab.